مشايخهم وأبو ديارهم من أهل هذا البلد من أن تعم اسم غصور المغفور عليهم ويضع درجتهم فإنهم يعدوا علينا وعلى أهل بلدنا من بركة من نور المسر المعلم ونتمنى رزقنا وذريتنا علما لدنيا والفطرانية والتوبة المغفورة التوفيق والهداية التوفيق والهداية التوفيق والهداية استقامة صدقتنا في طول العمر في الصحة وفي الحق من زمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين قال قائل منهم قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون لقد كان في يوسف وإخوته آيات sesungguhnya adalah pada Nabi Yusuf dan segala saudaranya ay fi kisatihim pada kisah mereka ayatun ay ibaratun beberapa itibar lisailin bagi orang yang menakunakan ay likulli man sa'ala an kisatihim wa arafaha aw litalibina lil ayatil mu'tabirina biha fa innahum al muntafiuna biha duna man adahum nang menjadi ibarat ini bagi orang-orang nang menuntut serta mengambil contoh. Amun urang kada mengambil contoh, kada menuntut, kada menakunakan lawan kisah ini, inya kada dapat manfaatnya. Idh qalu, pada ketika mereka itu berkata, ba'dul asyarah li ba'dihim, sebagian daripada 10 dang sanak. Baucap lawan sebahagian, napa ujarnya bependeran papa adan inya. La Yusufu wa akhuhu asyaqiqu ban yamin atau bin yamin bacaannya tuh ban yamin atau bin yamin. Kalau bun yamin itu orang kampung. Kalau orang kitab ban yamin atau bin yamin. Itu orang kitab. Bikasril ba wa fathiha ya kan? Ahabbu ila abina minna. Ujar papadaan dang sanak Nabi Yusuf nih. Sesungguhnya bahwasanya Yusuf dan dang sanak seibu bapanya bin Yamin paling dikasihi kepada abah kita daripada kita ini. Ini Nabi Yusuf lawan bin Yamin, dang sanak seibu sebapak lawan nang ini, nang mau pendaran ini, sebapak aja dilihatinya oleh nang banyak nenek bahwasanya Nabi Yusuf berdua dang sanak dikasihi benar oleh abah inya kada. Wa nahnu usbatun sedangkan kita ini orang banyak. Ay wal hal anna jama'atun. Hanya kita ini kan orang banyak. Selain daripada banyak, kita ini dang sana qaimuna bi tab'il mafasid wal afat. Pekerjaan hanya menolak segala kerusakan dan kebahaya. Mustaghilun bi tahsil manafi' wal khairat. Bekerja dengan menghasilkan segala apa kemanfaatan dan kebaikan. Wa qaimun bi masalihil abdi dan kita ini berataan kan menunaikan dengan kemaslahatan abah. Kenapa jadi abah kada tapi mengasihi kita Yusuf dan dang sanaknya nang dilabiakan abah kasih. Jadi panahnu ahaku bijiratil mahabba minhum aturannya kita nang dilabiakan oleh abah. Ini orang merabutakan Abah. Abah dirabutakan. Kehendaknya inya nang dikasihi benar. Kenapa alasan nang jadi minta kasihi lawan Abah li fadlina bidzalik? Karena kita kan telabih pada Yusuf. Dengan sebab kita tadi mau urus benar lawan Abah. Wabi kaunina akbar. Dan karena kita kan tatuha sinan daripada Yusuf umur. Tahu kita rajin tak anak nang tuha lawan nang ta'anum kamana rajin sayang nada. Rajin nang pina susuan itu juga pina sayangilah. Ha? Nang pina sudah bisa buka tak kurang. Itu biasa tak minta kita. Ini sudah juga itu. Kelihatannya nih nih. Nang pina balain nih. Lalu dihiriinya. Wanukilaan aliyin radhiyallahu anhu. Nah ini kisah. Annahu qara'a. Sayyidina Ali membaca wa nahnu usbatan. Nah, itu bin nasbi qiraat Sayyidina Ali. Inna abana la fi dhalalim mubin. Abah kita lamun nangka itu sudah bah sasat bebenaran. Nyata abah itu sasatnya. Luput abah memadahkan abah sasat. An riayatil masalih fid dunyanya abah itu kada mengurus kemaslahatan anak buah ngarannya. Namun ada nang dilabihakan kayak itu. Nang anum dilabihakan. Aidhahirul halira zahirul hal. Wa innama khasasu ala Yusuf abuhu bil bir. Kenapa? Nabi Allah Yaqub alaihissalam menghususkan cintanya labih kepada Nabi Yusuf anaknya. Kenapa? Ada telah bil birri dengan apa? Artinya anu dengan cinta. Li'annahu karena bahwasanya Nabi anak Nabi Yaqub kana yarafihi min athari rusdi wan najabah malam yajid fi saril aulad. Ini firasat Nabi Allah Yaqub bahwasanya Nabi Yusuf ini ada mempunyai tanda-tanda kecerdikan, kepintaran nang kada didapat oleh kecerdikan anak lain-lainnya. Nito pintar artinya ini. Wali annahu wa in kana saghiran kana yakhdimu abahu bi anwa'in min khidmah. Dan lagi sekalipun Nabi Yusuf ni pa'anumnya tapi membantu banar lawan abah dengan beberapa macam bantuan. A'la mimma kana yasduru an sidar lebih banyak daripada bantuan anak nang lain. Tu nang sabenarnya. Tapi namun pendapat nang sanak nang lain inya jinya nang banyak bana maharagu abah. Qala sam'un wa danu. Sam'un lawan dan ini ngaran orang nih. Wal baqun dan nang sisanya kanu radina. Artinya berataan ridha lawan pendapat ini nih. Illa kecuali nang kada sependapat man qala la taqtulu Yusuf. Orang nang baucap jangan dibunuh Yusuf itu aja nang kada sependapat. Jadi ada juga di antara nang sanak nang 10 ini nang kada umpat lawan nang sanaknya. Ada juga tepatut hati sedikit nih. Nang lain nak membunuh, jarnya jangan. Atau patut jual lah. Atau patut jual. Lalu ujar nang ganal-ganal tadi. Uktulu Yusuf. Sudah. Bunuh Yusuf. Awit rahu ardan. Atawa buang ke negeri. Nang yah sulul yasum ini cimahima abeh. Nah sekira abah jangan terkorbut lagi. Buang jauh-jauh. Yakhlulakum wajuh abikum. Ayyukbilu alaikum abukum bikulliyatin. Niscaya abah kena kada bisi lagi anak Yusuf. Lalu kita kena yang dikasih sirin berataan. Jalannya supaya dikasih abah kita berataan. Nang dikasih sirin dulu dibuang. Hanyar abah cinta bujur. Lalu kita masih ada aja lagi bandingan nenek. Kada bujur abah cinta lawan kita kena ujarnya. Wala yaltafit ila ghairikum. Artinya kada ada lagi kena menoleh abah yang lain pada kita. Wa takunu min ba'dihi min ba'di Yusufa min qatlihi wa tagribihi fi ardin ba'idah qauman salihin. Kena amun sudah Yusuf dibuang atau dibunuh abah cinta lawan kita nyasirin kada bisi Yusuf lagi. Kita yang dikasih sidin gampang aja kena kita betobat minta ampun lawan abah jadi orang saleh aja kita. Jarnya jadi mepor. Ini ngarannya mepor dosa. Ya kan gampang aja artinya apa? Anu nih apa artinya membalas gampang aja. Lipor dulu dosa. Lalu aita ibn Allah taala bin al-kabair wa mutafarriqin li islahi umuri dunyakum wa salihin ma abikum islahi ma bainakum bainahu qala qailu minhum. Nah ya nang tadi nang kada sependapat kat bau ucapnya apa jarnya minyakwati Yusuf huwa Yahuza ngarannya Yahuza ini nang bau ucap pa inna aqdamuhum fi ra'i wal fadli. Yahuza ini sekalinya diutamakan oleh dang sanaknya pada pikiran. Nah lah itu akrabi Yusuf dan umur kurang lebih Nabi Yusuf tetua sedikit umur tapi nang ini diturut oleh nang lain-lainnya minta pulang di antara sepenuh sana kan tak apabila pendapat si Yahuda diturutnya ujar Yahuda la taktulu Yusufah jangan nyawa jangan dimatihi Yusuf waqala qatala al-qail li ikhwatihi rubil ada nang madakan nang berucap nitu jar Rubil ada juga sah riwayat ada Yahuda ada Rubil terus. Kata kala al-qatlu kabiratun azimah mun membunuh kita itu kan dosanya kada kasandangan ganal banar. Jadi kada usah dibunuh. Keganalan dosanya jadinya rupa menghitung jua lah. Menghitung dosa tu nuwatus kada tersandang artinya kada usah laksanakan dosanya keganalan bunuh orang. Wa alqu fi ghayabatil jub mintu aja sudah kita lontar aja Yusuf ini. Ke dalam paiyantakan sumur. Tahu paiyantakan? Nah, dasar. Buang ke dasar sumur itu aja sudah. Paiyantakan. Api korhi. Wakaraan apiun gaya bati. Itu bacaan nafi. Jamak nih. Kalau kata itu al-jubuhuna. Ngaran jub di sini. Wabi'ru baitil maqdis. Hanya sumur di baitil maqdis. Hanya buang di situ aja sudah. Nah, itu anak dibuangnya ke dalam sumur, nyamannya. Han orang hirik. Orang hirik kalinya tahu di dang sanak lagi, abah dipadakannya salah. Dang sanak nak dibunuhnya, nya hirik. Jadi kita kalau dapat benar hirik dan kita, arti hirik dan kita, hati sama lihat orang dapat nikmat, lalu rasa kada senang. Nah, berpikir benar, usaha benar supaya nikmat itu hilang, kada dapat, kan itu tak. Itu merusak akan pahala ibadat. Maka ngalih pian kita apabila mendengar orang dapat nikmat atau melihat ngalih mencari hati nang artinya alhamdulillah nang sanak barang artinya dapat kebaikan tu ngalih nang kebanyakannya hati kita ni lalu ja obah ja lalu bas palo jer ugur nang nyamannya kada begandangan bas palo jer setengah coret kada bawa lalunya macam-macam tak. Asal bari salam kada lagi nyata am sudah irinya. Ngalih orang pahirian ini musiah kita nih lah mun orang kita nih. Ya ngalih kan ulun lagi sajalah. Dengar si anu jar anu dapat anak. Ngalih pian hati itu mencari hati nang bujur sidin barang bisi anak. Ngalih benar. Lalu handak kita kena batas mia datang aja pang. Nasional tapi diigut anak kurang kena tak pahal kocik anak kurang diigut. Nah, hiri kah ngarannya apa kan itu? Ngarannya tak gara-gara katem kah? Tahu tak umannya ketujuh lagi guru saya ikut jam anak ulun barang pian ikut ham umannya tak ampun PL. Nah ngalih pian nih tetak ngalih bener nih tak aturannya kita kada boleh hiri itu kada boleh menandak turuti ya. Betakun di mapa ya lah nah artinya salahnya tak umbah ini kada hiri tak ada kisah atau napa kan yang lainnya kurang dapat kumanya kah hiri. Hai, orang turut ya, hendak juga. Kada hiri. Ngalih pianta, jadi kita ni mun watas pahirian, baik pria pada dengar dan pada lihat, rusak hati, rusak ibadat, apa ya? Tapi kada kawa pulang. Tujuh pada dengar, tujuh pada lihat, kena rusak hati. maka hiri ini katuntungannya amun kada mati atau binasa nang dihirinya kada senang hatinya. Jadi berusaha banget tak? Berusaha banannya. Oh, pura-pura tak mengawarni macam-macam, tapi menyelengah, awas. Hawas menyelengah nang dihiri itunya bisa benar baik-baik. Apa mun kasar kan kada kawa jalan halus teh di kawan misalnya, tapi putingnya teh napa kana tak? Ada tak dapatnya maugar. Ini nah di bawahnya kena lah. Ini di bawahnya. Ulun baik nak bawa Yusuf bae nah. Ulun nak bawa bapa nenanan tapi Yusuf katuju bapa kena ulun bapa nenanan. Mau Yusuf sebaiknya tenang menghibur Yusuf bae. Dah aja abah, dah gair. Mungkin ini makan macan. Yusuf kena. Banyak bacaan pang bae. Mun ulun nang jaga aja kawan ini. Macan kalah lawan ulun. Ulun sudah berlatih tuh hok. Urusan artinya ya napa karantika aja. Napa? Hah? Iya kan, karatika. Nah ini diculiknya, pian tau lah, Nabi diculik. Secara baik menyulik, nah sekira abah meijini. Nah ini kan bahayanya. Ya anu dibawainya, kesa berjalanan ke hutan, sampai di hutan diugernya. Hati-hati mana kalau orang nang pina di dikasihi orang, tentu ada nang kata katujo ini mesti dipelihara benar ini. Orang yang dikasihi orang ini, ada yang kena ketujuh, ini jangan sembarang keluar akan. Dijaga akan, dipelihara. Apalagi sudah dihiri orang banyak, jangan tapi ditampai akan benar ini. Disesembunyi akan ini. Ini si kitanya, namun kanak-kanak ini, apa adanya? Nya ketujuh. Nang macam-macam, nang tuha ini, nang mestinya ya kala memelihara akan, menjaga akan, kan anak, apa ada tawohnya? Ketujuh rami juga. Musia-musia aja, nih. Nih. Ah, gampangan, Mbah itu apa tadi? Nyaman aja jinnya kena, kita minta ampunnya. Jangan wah amputakan kemana? Ke sumur. Kalau wah pun wah pi ardil Urdun. Ujar wahab kadinya di Betel Maqdis, pang sumurnya nita itu di Urdun. Urdun. Kalau Ibnu Zaidin wah buhayratun. Ujar Ibnu Zaid pulang kadinya pang eh. Kalinya di Betel Maqdis bang, kalinya di Urdun bang. Itu buhayratun uja kita anu sungai nang anu apa laut nang halus, ya lah. Buhayrat tasgir bagi bahrah, artinya lautan nang halus. Di mana anda kena lautan itu Tabariyatun di negeri Tabaristan. Itu Tabari nisbah bagi Tabaristan. Di Tabaristan itu negeri. Tabaristan. Ada di sana laut halus. Di situ artinya dibuang pas kita. Kita kadang mikirakan kesa di mana sumurnya. Nang penting dulu anak dikuburakannya di sumur minta aja tah. Minta aja tah. Ya Allah kasihan Nabi Yusuf. Nasib orang langkar. Nasib orang langkar baik suara. Kumana kayak ini nasibnya kasihan. Yang sanak nak mengugar. Yal takit hu ba'du sayyarah. Kena, yang sanak kita ini ada aja. Kena orang nang ma. Napa aja kita menjumputnya. Nang menjumputnya. Orangnya kena ba'du sayyarah. Artinya orang nang belayaran tah. Orang nang belayaran tah. Ayar pakhu ba'du ta'ibatin tasirupil ardi. Ingkuntum fa'ilin. Asal aja ikam mau melaksanakan. Nah ini pintar juga Yahudan ini. Hanya lamun pian kae melaksanakan Yusuf ini dibuat bener aja di dalam sumur ada aja kena orang lain nang maambilnya. Bukan tujuan kita supaya jauh pada abah aja. Amun menjauhkan pada abah dimati ini keganalan dosanya. Amun dijauhkan itu di artinya diandak di hutan kalau dimakannya serigala. Amun artinya diandak di sumur aja ada orang kena nak mencari banyu kan melihat. Apalagi Yusuf baik lupa, tentu orang ketujuh, jadi karena matinya kurang maharagu. Hasil maksud kita, yaitu abah kada melihat lagi. Nyetujuan sekiranya abah dan melihat aja, tujuh lah. Tapi, walaupun demikian hanya pikiranku. Namun ikam mau maasih, aku ini kada minta asih juga pang, ujar si Yahuda. Tapi, sudah Yahuda ini kan kuncinya. Apabila inya bersuara, apa pendapatnya? Nang lainnya kan asih si. Asisi aja. ada bisi amalan rupanya nih, limbahnya anu jarnya lalu urang teh lalu nggih jar ada rupanya bisi apakah amalan Yahudan ini nggih ada rupanya ada bisi kata jadi nih. Aja jani anak kena anak nuntut nih kena jani atau jadi tak in talu biru bawa kandela lain talu kuning lah ya talu biru kata jadi lah bela inya bocap aja nya lalu aja orang napa mau tak ayolah ayo kau bilas bima suarati hanya dengan pendapat ko. Nah, walam yakta il kaula alaim inya kahadam mesti pandir tadi artinya gawin ini katakan bukan ingkuntum bain kala artinya lamun nyawa mau jawabang. Kenapa jadi lamun nyawa mau dipinter nih orangnya. Bain nama garada a'arada alaim zaikal ta'lipan di kalbihim ini kan supaya artinya menarik hati dan sana artinya lamun pian mau jawabang masih itu cuma sekadar pendapat ulun. Nah, itu kan menuhakan lonang lain tak kan tertarik ya lala tertarik lah kadang kan ini aja jangan anak bah orang kada mau kalau mau dia kayak kita artinya lamun akur pang kenapa ada orang tempat lamun kan biasa orang tuh kalah di lamah ya. Kita nih biasa kalah di lamah ya, kita nih sekarang karas kita kan kalahnya di lamah rajin nah tak. Wahazaran min nisbatihim lahu ilal ibtiyat dan takutan si Yahuda kalau pindah dipadahkan dang sana ibtiyat apa ibtiyat kenapa ibtiyat itu pamintarnya ibtiyat pamintarnya bah jalan dang sana nyawa pindah paharatnya nah ini takutan kalau pindah disambut kemintu dang sana artinya lamun pian mau minta ambu ingkun tumpah ilin tah takutan musiah dipadahkannya pemintarnya jadi ngaranya orang ini bisa kalau gue pendek tah. Kalau in kuntum fa'ilin ma'azamtum alaih min izalati min indi abihi wala buddha atau mintu pulang nah lamun ikam tu musti jua malaksana akan maksud ikam hendak menjauhkan Yusuf daripada abah nah asilahkan tap alu tapi hadal kadra yaitu dibuat dalam sumur aja entah ajarnya ayat ilqa'ahu fil diri wal aula Allah ta'ala tapi nang patutnya jangan jua pang dibunuh jangan dibuat di sumur jangan jua nang patutnya artinya pulang Allah ta'ala sya'anil qadhi wa taghrib kan jenye minta Allah mun ikam mau melaksanakan artinya aku kada om kada empat mun aku artinya jangan diapa-apa Yusuf ini biar aja ya sudah nasib inya dikasih Tuhan ta'ala dikasih abah banyak pada kita biarlah sudah nah uja si Yahudah nih patut jual lah si Yahudah ini patut akalnya kan terbanyak ngarannya daripada nang si lain-lain itu sudah si Sam'un si macam-macam ini tah amrian qalu li abihim nah pendek tetap jua nang hiri tadi hendak membunuh Nabi Yusuf akalnya di mapa bucap lon abah ikmalan lil hilah nah ininya mencari jalan maakalannya abah abah di akalannya ujar kita ditipunya abahnya mapanya nipu abah sedang dalam fil usul ilmu maksudnya supaya Yusuf ini dapat jauh pada abah mustafihimin ala wajib ta'ajub li anna alim minum asu'a karena inya sudah yakin abah ini curiga loh ninya ini sudah yakin aja tak wah nama abniyun ala muqaddimah timah lupatin muqaddimah timah timah wajarkannya anna'um kalau awalan kalau inya bisa berucap nge tetambayan tanya berpender dulu li Yusuf Nabi Yusuf dipenderinya dulu nang hendak diculik nih penderinya ukhruj mana ila sahra anu kita sama-sama Yusuf kita ke belakang yuk belakang rumah nya ada situ napa padang padang nang luas ya kita ke belakangan yuk ke padangan yuk iya lama wasina kita mendatangi anu ternak ternak inguan kena panas tabiku anu wanasidu kita di sana kena belanja buka musabakoh nastabik belanja buka lawan wa nasidu karena kita baparnya beburu beburu karena kita waqalu dan artinya ujarnya lahulun sal abaka ya tapi ikam supaya bapadalon abah dulu bapadalon abah dulu jangan dipadahkan aku membawai ikam aja tak ulun bea andak ano andak ba ba belanja bukah di belakang situ nah di kebun situ. Mintu aja ikam jangan padahkan aku membawai supaya Nabi Yusuf diurukinya. Ada yang diurukinya. Nah, orang bisa anak banyak leneng leh. Kada sikung-sikung nang ganjil. Ini ganjil kalau ngarannya nih. Ganjil. Pasal Allahu. Lalu ya Nabi Yusuf nih, orang kepingin jua. Andak jua nih. Tapi kada wani lawan Abah, ham urang bahari nang. Handak ke belakang rumah aja kada wani mun kada izin Abah. Sidang sanak pang handak meimpo kada wani mun kada izin Abah urang bahari. Mun urang wahini bah semingguan kada ada di rumah, kada be izin Abah lawan Uma. Apa Abah ketua lagi ya hancur nyiro. Ih, takun lawan tuan guru pulang di mana anak ulun jaga guru di bawah langit di atas bumi. Ada kisah nyaman banget jawabannya. Ini orang bahari, jadi ikam yang sudah Tuhan ini kan ada bisi Uma Abah juga lah. Jangan hendak ke situ kemari kecuali izin Abah, izin Uma. Bapak dalun Abah Uma kan nyaman mencari I. Kalau pinaan yang di rumah ke anak beranak kan nyaman menuju. Ini kesin padahan. Ih, batuju pulang ulun nak ke rumah si Ano, abisnya ada bergerak kalau eh. Jadi nyaman kalau pinaan di bawah buyung kah. Pinaan anak pece, kalau orang ngak, nyaman mencari I. Ini kemana mencari, kalau tahu anunya, andaknya. Ini kan menurut orang bahari ini ya. Artinya tang bepada aja nyaman cari. Napa tadi ujar napa Nabi Yusuf bah lun bae anu nak minta izin nah lun dak ba jalan ke belakang dak ba panenan. Lalu apa kabar Nabi Yusuf Nabi Yakub pasalau patawaqqafa. Nah sindam tahu sindak kadang jawab nah. Berana Nabi Yakub. Ya Nabi Yakub, usup nih, nang biasa kada bisa kah ini? Ini bisa bapak yang dilakukan ini, tentu ada nang ngorokinya. Nah ini, artinya ada orang nang di belakangnya. Ya katidan ini kada bisa kah ini, bapak yang nang jadi bisa kah ini, kalau ada nih di belakangnya nang pintar nih. Nang maulah pandar, ngoroki nih. Mereka kita juga kalau, anak nang kada tahu nang ada bisa aja bapak yang dilakukan. Abah ungoe aja. Ada tuh nang melajari itu nyawa, kaya nang bulik pada kan abah nyongoe. Entah. Anda ulang kan tapi bisa lagi. Aku bisa, tentu ada nama roki ya karena lah. Ada nama rokinya bisa. Bah, pantar bisi cucu ulun sudah. Patawak Papa Yakub. Nah, kada menjawab Nabi Yakub pakolulahu. Akhirnya, kada tahan lagi artinya kada tambus kita mun Yusuf disuruh. Kita langsung sudah tapi bah habis nah. Akur kah? Akur. Datang enangnya. Nang 9 nah, 10 kah jadinya. Datang ke Abah. Lalu bocap, ya abana, wahai abah kami. Karena kan kita tak, wahai abah sayang. No, putin sayang. Malakala ta'manna. Nah, itu ismam. Sambil kita merandam, sambil memuyungakan, itu ismam. Coba lihat timun tongkok. Maaf aja lah. Malakala ta'manna. Nah, bacaannya tetap aja, tapi muntungnya berubah. Itu ismam. Malaka la ta'manna. Tetap aja kalau jangan minto. Malaka la ta'manna. Nah ini ngarannya kasa suaranya. Orang muntung aja dimuyungakan. La ta'manna. Kayak itu tenang kita. Amun kita kada melihati kada tahu. Ismam nenek. Mun kita melihati hanya tahu. Nya kada didangar pangandaknya di mata. Tak mana sebuting ni aja bang lah sebukuan Quran tah sebuting ni aja ismam bah jarnya kenapa sempian ini bungulnya kada percaya lah lawan kami dipadatannya pulang abah kada percaya ala Yusuf atas memelihara Yusuf sikung nenek. Dah percaya lah pian, orang handak kan macam-macam aja tak. Kita lubang yang orang pernah percaya dalam dunia, padahal nak mau ugar nih. Lah, nah, jadi kita berpikir-pikir aja tak. Dibawa orang ke situ, ada nak diapai orang. la ta'manna ala Yusuf ayu sayin tabatalaka la taj'aluna umana alai. Kenapa pian? Jadi kada menjadikan ulun ini urang nang dipercayai atas maragu Yusuf ma annahu akhuna bahdaha Yusuf ini kan bangsana ulun wa annaka abuna pian kan abah ulun samaan wa nahnu banuka pian ulun ini kan anak pian berataan. Kenapa pian kada percaya lawan anak kada percaya apa? Urang Tuhan apa kada percaya lawan anak? Wa hadza min ziyadati. Tuhan Tuhan apa nyara perjalanan anak? Walhal inna lana lahu lanasiun. Ulun ini bae bujuran lawan Yusuf ni pian sayang benar. Han. Sayang benar ujarnya nah. Bunyi sayang ngira ati pun ale ko imun bimaslahati pendek bae pian kada bertahan tah. Yusuf ni kada bertahan papa. Ulun maharagunya wa bihibdi. Aihum adharu inda abihim annahum piwatil mahabbal Yusuf barang aran menampayakan nang pinanya sayang tah. Pinmun pinanya tah lawan sayang belain kala pinanya Yusuf wapi kaya tisapaku alai pinanya artinya maras banar padahal kada lalu bah arsilhuma'ana gadan artinya ayo sudah serahkan aja Yusuf nilon diulun isuk bae jadi malam rupanya nilah menggosel nah ini pondokan kada paham arti menggosel nih memandir begamatan menggosel joget sini bisa menggosel abah napa tadi ilas sahara ke padang bae kena bae bapak orangnya mah nartak ayanat tasik fi akwil pawakeh wanahwiya ulun bae hendak besedap-sedap makan segala macam buah-buahan. Kalau ini sondak muncok macam lain pada buah lagi hendak dimakan bah. Ini hendak artinya rami banan di padang. Wanalaap bah sudah kena muncokan. Anyar kena ulun batanenan. Batanenan pula. Macam-macamnya lagunya sepeleng sana kan batanenan. Bil istibab. Nah artinya belanja buka. Wal intidal, apa intidal? Babidikan mamana, tamrinan sebagai latihan, latihan. Likita ada untuk melawan musuh, latihan. Wabil ikdam alal mubahat dan hendak mengerja pekerjaan yang harus. Li ajlin sirahis sadar demi untuk membuka kecerdasan otak dan kesenangan dada. Kesannya nih, nyegawian harus saja pangkok. Belanja buka boleh aja nih cak supaya hati senang. Ya, belanja buka cak kan ada yang menang, ada yang kalah, terus balik tuh tawaan senang. Harus saja itu. Nah itu, babidikan mana boleh aja nanti. Makan sama-sama kena. Nah itu boleh nita. Lalilawi bukan hendak nang artinya sia-sia bawi kada. Nah itu. Jadi pertama latihan supaya kalau kena ada musuh, jangan menghadapi. Nang kedua untuk menghibur hati. Sina Ali kena ada bapa ucap rawihul qulub fa inna idza aqliyat amiyat. Hibur hatinya wa amun hati kada dihibur-hibur inya kena ya, picak lalu. Jadi ada tapi nang harus hiburan itulah. Harus sejatanya harus itu kan berdosa kada bapak halun apa? Kada juga wakara anapiun wa asimun hamzatul kisai bimusanat tahtiyah nah itu yal'ab lawan apa? Ayar tak tadi alisna jepili Yusuf innaum li'annaum sa'alu risalah Yusuf ma'am karena mereka itu meminta supaya Yusuf itu diserahkan dia prohahwa supaya Yusuf senang bila'ib dengan main tadi lah liat perahu bi mun urang nang membawa kada senang main lagi nyetuha ada nang Yusuf ketujuh jadinya hendak menghibur adeng aja nih mun ulunnya kada perlu lagi pang bapaknya nentu orang sudah tuha lah paling-paling panenan orang tua kan anu cucu cucu kan ininya kah ini barang yang keduanya kah minta obat ngantuk nih apa dari wa inna lahul hafidun pendeknya bahaya ulun menjaga benar Yusuf tah habis aja surah. Yusufnya aja karena bapanenan ulun menjaga ujarnya. Anu min ayan lama kelebetahan pian diganggu siapa apa kola. Ujar Nabi Yakub habis kepender nyawa sudah tah. Aja bae pian kurang napa. Nah, mudah-mudahan abah nak mau. Mulai bae tah aja bae. Bo aja bae. Sekali aja tah. Wa hadza min ziyadati. Inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Ujar Nabi Yusuf, undangnya rasa sakit hatinya. Lamun nyawanya membawa Yusuf ini, undangnya rasa sakit hatinya. Sakit hati. Ujar Abah, nah jenisnya iya maksudnya. Iya maksudnya. Menahani Abah haranya nih. Ay layuk limu kalbi dihabukum bihi. Menyakitakan akan hati unda oleh nyawa membawanya. Menyawa bawa itu sakit hati. Artinya nyawa membawa itu sama dengan menyakit hati unda. Nah jelas samjunya Abah sudah lebih sayang daripada ada lebih sayang akan Yusuf daripada kita. Di anni la asbiru anu saatan unda terang terus jernah Abah adalah unda sesekijip di mata aja kada kuasa unda telapas Yusuf. Nah kayak itu kalau orang cinta. Orang cinta kayak itu namanya sakajak di mata kada kalau hilang di mata. Itu ngaran cinta. Cinta lawan siapakah? Cinta punya arwah kaimat nur dalam pagar. Siapa ini aja? Ih, cocok. Kada hilang di mata ini biasa dia. Oh. Kada hilang di mata. Hanya nah itu tanya. Kada hilang di mata mun di hati sebenarnya. Namun jauh di mata berata, jauh di mata dekat di hati. Nah, itu. Nah, satu tangan berwuju empat. Langsung buncunya dimakan gagat. Biar lawas hanya terdapat asal di hati jangan pagat. Aduh. Ujan apa ujan ini? Ujan melepak di gatawing. Bulan apa bulan ini? Bulan ulun di jasak kawin. Nah itu. Amun ada nak ketawa jangan ditahani lah. Bawa aja tetangga. Nah, unda sakit hati jangan Yusuf menyawa bawa nah. Aujan Nabi Yakub. Bujuran sebab unda terang terus nah kada kuasa semenit aja tapi saya Yusuf kada kawa habis. Sidin tahu nih mimpi bagus sudah. Lagi kanak-kanak ya lah mimpi bagus nih bertunjuknya. Jadi setiap orang yang pina ada alamat bagus, hati-hati. Ini wajib pula warga yang lain menjaga, memelihara akan. Hah? Melihara aja kata. Ini apa lagi tadi? Wa asafu ayya akulahud ibu. Nah, ndak takutan musyari makan macan. Nah, sirin pintar orang. Bos, entelek, Nabi aku. Artinya macannya ya nyawan ini. Nang cara enak mau ugar, ya. Dinandu orang tua, apa ahli firasat. Nggak takutan kan kalau makan macan, kita baru ucur pulang nangnya, utan yang di belakang rumah ini, bilang hibak wawa juga, macan hibak juga, likas ratir diib, fitil kal ardi, pulang nih dasar juga ujur aja, wa antum anhu gapilun, nyawa kalau pina lengah, ya sidin kena, macan mantam, nyawa lengah, kalupang ya sidin, ringkasnya enggak kada mau majinnya habisnya, sidin saya itu aja pak, listigalikum bitri sisa mengekalan nyawa kena asik moncok, wabinahit tadal atau nyo asik kena no bapana anu Yusuf kena dibawa na pak bapacan enggak gayeng kalu li abihim haro menjawab pajalan abah lagi lain akalahud di'bu wanahnu usbatun inna idan lakasirun umpama Yusuf nih bah dimakannya li macan ulun nang banyak nang jago nang hebat nih suk belatih ini nih kalah lawan macan itulah bah bahas pendeknya ulun rugi tak habis ya artinya ulun indah rugi nah pantang rugi masih aja rugi masih aja nya kurang hendak ada amin lain ayo jamaatun kesehatan asyaratun 10 tukpal kutub di arahina dijamin keselamatan dengan sebab pikiran ulun aja kepintaran ulun ulun ini kan orang pintar bah jamin Yusuf selamat aja karena ulun pintar senyan entelek semenyan ulun nih. Inna idan aidan lam naqil ala hidi Yusuf ay akhina ta ala khasirun ay laqamun ajizun wa hadha jawabun an urji Yaqub asani wa ma hadul awal pala nujibu anu li kawani waradihim iqa fil husni wa li tani hikdihim bisabidikal udri wa usidatu hubbihi Nabi Yaqub lahun fata gua palu anu ringkasnya menculik celutnya, adnya banyak lengah, abah bawanya Nabi Yusuf. Jadi mencari lengahannya di mana abah lengah bawanya. Banyak lengah abahnya bawanya. Palam madhabu bi di bawanya Nabi Yusuf. Nah itu ajma'u dan mereka itu ijma' ayaj alu fi ghayabatil jib, artinya hendak membuat ke dalam sumur juga. Kada jadi bunuh, nah itu ijma' sudah tak. Ai fa arsalahu ma'ahum. Palam madhabu bihi wa azamu ala jalibi zulmatil bi'ri. Mbahnya sudah mereka mencita anak membuat Nabi Yusuf ke dalam gelapnya lah anu sumur faja'alu fiha. Dasar dibuatnya bak dimasukkannya ke dalam sumur situ menceblong. Nasib orang saleh. Qala as-Suddiyyu inna Yusuf alaihi salam lamma baraza ma ikhwati adharu lahu adawa syadidah. Manakala Nabi Yusuf mau giring akan tang sanak, disitulah inya menyata akan kasarikan hatinya. Abah sudah kadada, situlahnya. Nah, pajak wajahlah hadal aku ya beribu, nang sikung memukul. Pais tak gitu berakar minta tolong Nabi Yusuf lengkakan nang sikungnya, nang kadang mukul nih. Tak tolong lah nung, pajak beribu mukul pulang nang minta tolongnya rata. Layar api harap sikung kadada nang kasih sayangnya, antuk benar. Padara buruk nggak sedih pukulinya, mbak dipukulinya hatta kadu yak turun hampir Nabi Yusuf itu mati dipukulinya sebelum dimasukkan ke mana nih ke sumur diajar gimana. Itu wahwa yakul mbak di mapa Nabi Yusuf. Nah Nabi Yusuf ini nengah tawassul mengiyo abah ya Yakub. Nah itu tawassul kan. Model kita ya Muhammad ya Rasulullah ya datu kelampaian tawassul. Tawassul. Mapian tapi saja kalau ma ajar, ba ajar. Bid'ah lah, syirik lah. Bumul nang madakan. Mbak, seorang tahal hari ba kira abah umma juga, beca ajar beca lagi di kio. Syirik juga lah. Bumul. Belajar dulu. Nang madakan syirik tak belajar dulu. Ya Yakub, lau ta'lamu ma yusna'u bibnika la abka. Ya kanya pian neh dibari tahu nang anak pian ni diganggu orang ni nah, niscaya pian baya menangis baingoe. Mengiyo abah-abahnya kada ada. Tapi nang kan jarak jauh. Ya kada ta? Berbicara jarak jauh. Udara disambung oleh udara kan ini banyak aja lah. Mbah nang kalau nak nang ba nah itu nang rojor aja kan antum bisa aja nya berhubungan ya lah. Rojor aja. Situ kalau IJK ganti aja nya. Nah itu lah itu. Abah ya tapi yang tahu baik ini kada anak pian kan nangis baik aja kasihan Nabi Yusuf ya. Pakal Yahuda ulai Yahuda mendang ada juan ini bekiwa abah ujar Yahuda alai sakat a'taitumuna anak temu masikan Allah taqtuloh ujar Yahuda maka sudah ikam aku bari janji jangan dibunuh ini apa nak mati nih ya ini baru mendilabuh ke sumur lagi hanya dipukul di bangun aja ini anak-anak sudah. Apa lagi kasihan Nabi Yusuf ya. Allah. Baqa Yahuda alaysa qad ataitumuni mawatiqan ala taqtulu pantalaku bila jubi dibawanya dihiritnya sampai ke pinggir sumur yudallunahu fihi hara tadi ulurnya ke dalam sumur masukannya mutalikun bisa pilih biri. Nah Nabi Yusuf pintar jenengnya menjelabunya ke sumur sidin bepingkut di pinggir sumur itu tangan kan kada mendabuk sepenjade. Nah jadi ada gamat turunnya di pinggir itu minta sedihnya ini diulang apa? Ini diulang ada pingkutan tangan ini minta enya di sumur itu jadi kalau menceblong lalu tak kesian Nabi Yusuf lagi halus ini kejadiannya. Kemudian entahnya bisa berapa tapi panas tahu kami tahu haro gamis Nabi Yusuf pulang dipaculnya tilanjanginya wakana garaduhum ayah tahu bidang. Nah, ini maksudnya mengambil gamisnya hendak, artinya gamis ini di apa ngarannya? Dilomori dalam darah Bayak ridho ala aku kena tampak ya karena Nabi Yakub artinya bahwasanya Yusuf dimakannya apa? Macan juga. Nah ini buktinya pakaiannya kena darah. Pakola lahum ruddu alaya gamisi. Ujar Nabi Yusuf, eh boleh kakan gamis Sunda nih? Ini sudah nih mana nih? Dalam semua gamis Sunda boleh kakan buat kemarin. Luli atawaro atawaro anu bakal limbah dah nih. Atawaro natawaro li atawaro supaya aku menutupi aurat bihi dengan dia. Kondak ini apa ini aku ngalihin kata Pak Gamis ambil kan gamis buat kemarin kokolo lalu ujar si neng ambil gamis pun usamsa wal kamar wal ahada asyara kokaban litu nisaka minta iya bulan lawan matahari lawan sembilan bintang supaya nyawa ta jangan sakit hati kiawi ya. Bukan Nabi Yusuf pakai salam nang sana. Aku memimpi bintang bulan dan pulang sembilan napa? Matahari bulan bintang sa sebelas napa? Sujud. Kiawi artinya yo kiaw. Jarinya nih dihinanya. Nah itu summa daluluhu fil biri. Lalu dibuatnya sekali ke dalam napa? Atau ida balakonis pa. Nah sampai nengah separuh sumur alkohol lapasnya. Lia muta supaya mati niatnya hendak mematih. Pakana pil biri maun di sumurnya tak berujur ada banyu berisi sumurnya berisi. Pasak kotor pih lalu termasuk dalam banyu. Suma awa ila sakratin lalu sedini melihat ada batu di situ. Jangan biasa baik unda berdiri di batu sini berdiri situ sedini di batu. Pakoma biha berdiri ya. Sian. Wahwa yakin nangis nih dan sumurnya tak nangis. Asunyi dunia kada ada bulalak-bulalak. Yusuf kada ada bulalak-bulalak. Lalu di kionya panadoh. Sop jenya. Berataan tempatan di atas nih mengil. Sangkan Nabi Yusuf, nah ini memarasi sekolah aku. Hajin ini maras sekolah di aku sangkaan nih. Padamnaan narahmatan adrakatun. Ajabun pun jah. Yang Nabi Yusuf, nah ajarnya belum mati lagi. Cariakan batu gonol, hamput. Pintangan kepalanya, renak di udarnya pulang. Nyenak dimatiinya, kiaunya dulu, banyak menyahuti tentu belum mati. Entah. Ta'aradu ayyar bohuh. Maka mereka hendak membelah kepala, Nabi Yusuf bisa keratin dengan batu, nak diamputnya. Babaya inya hendak menggugurkan batu gonol ke kepala Nabi Yusuf, bakoma Yahuda, nah berdiri Yahuda tadi. Halus saja orangnya. Nah, tapi ya kan masa guru silat ini berdiri ya Huda pamana Allah mindalik nam pada ditangkisinya tanggur itu lapasnya. Nah apalagi harap banan ya buat pada LSPK sekarang ini pamana Allah mindalik mesti senang takur nang karena kan tenang Tuhannya apa ya itu pamana Allah mindalik jadi di ditangkisnya wakana Yahuda yakti bitu'an Yahuda ini sayang nang ya. Banyak bukan dan sanak yang tadi datang Yahuda membawakan makanan sup ya. Nah ini kakak nah, manjuri makanan. Nah coba kita makan ya. Mari ya. Nah Yahuda ini sih kan minta ya tiba-tiba wabak ya mbak berapa? 3 hari 3 malam dalam sumur Nabi Yusuf. Warwiaan nyenangnya minta nang jadi selamat Nabi Yusuf lah. Macam-macam diantaranya ada juga bisi amalan. Nah ini amalannya. Amalan orang nang dikatujui orang lalu andai kata orang nak berbuat jahat dibantu Allah Ta'ala diselamatkan. Ini amalan apa bacaannya jar. Nah lama ulkiya pil jubiya kala ya syahidan ghaira ghaib wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghaira maghlub ij'alli min amri farajan wa makhraja. Itu aja doanya. Itu aja ya syahidan ghaira ghaib wahai Tuhan nang hadir tiada bisa ghaib wa ya qariban ghaira ba'id hai Tuhan yang hampir tiada jauh wa ya ghaliban ghaira maghlub wahai Tuhan yang menang kada bisa dikalahkan ij'alli min amri farajan wa makhraja jadikan olehmu bagi ulun daripada perkara ulun lapang dan luas jangan sempit ya. Dibaca sidin waruya anna Ibrahim alaihissalam mengukia pinar jarada antiyabihi Ada kisah bahari dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam, manakala dilontarkan ke dalam api, jaroda sidin memacul antiabih dari para pakaian sidin dipacul sidin. Paja'ahu Jibril alaihissalam, datang Jibril membawakan bigamisin min haril jannah, dengan gamis daripada sutra surga gantiannya. Wa'al basahu, iya sampat Jibril memakaiannya Nabi Ibrahim dengan gamis daripada surga ini. Nah itu bukan anu daripada haril apa sutra ya. Nah sutra itulah menjadi puntal, jadinya halus ya. Halus jadinya. Wa'al basahu, iya pada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim memakai selamat kata papa kena api. Nah, gamis ini diserahkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak menyerahkan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub lalu membuat ke dalam wadah. Gamis ini wadah halus. Wadah tak halus segi empat. Kayak wadah Quran halus atau halus segi empat halus jala. Dibuat gamis ini dalam situnya halus saja. Di kawat tadi haluskan kawat. Buat dalam situ oleh Nabi Nabi Yakub, pejauh Yakub pitami matiin di dalam wadah. Wa alaqa digantung pi unuki Yusuf diulah mada jimat. Nah, tadi ulah napa kakalo. Nah, ulah napa kakak kakalo. Isinya itu tadi gamis dari surga itu tadi. Itu isinya di dalam situ tadi. Nah, isinya teh diulah kakalo Nabi Yusuf. Kemudian Paja Jibril pakar aja minum mah. Lalu Jibril mengeluarkan anu gamis itu tadi nang daripada kakalung tadi dibukakan Jibril, diambil dipakaiakan oleh Jibril. Jadi Nabi Yusuf di dalam situ kada betelanjang. Gamis ini tadi. Nah itu. Jadi bakas pakaian orang soleh tah. Diandak di awak ya kalau tangannya tah. Itu insya Allah dipelihara Tuhannya. Nah tabarok kahannya. Nah tabarok. Jadi lamun mengambil berkat ini syirik. Padahal kan Nabi Yakub syirik, Nabi Ishak syirik, Nabi apa tadi? Nabi Ibrahim. Saya habis ya. Nah, habis saya semuanya meminta tabarok tadi. Tapi janganlah habis karena gamis Tuhan guru. Ya ambil berkat Tuhannya. Alian. Wa al-basar ya insannya wa ruya an Jibril qallahu. Nah ini kenapa pulang jadi Nabi Ibrahim teh ya. Nah anu selamat paham lah Nabi Yusuf selamat kalau dilajari Jibril bacaan. Nah ini bacaan an Jibril qallahu idza rahib tasian uja Jibril pabila nyawa takutan napa kenapa ketakutan bacaan ini bacaan lah. Fakul ya sarikhal mustaghrikhin wa ya qawthal mustaghifin wa ya mufarrija karbil makrubin qad tara makani wa ta'lamu hali wa la yakhfa 'alaika shay'un min amri. Itu aja bacaannya. Ini Jibril melajari Nabi Yusuf. Ya sarikhal mustasrikhin, wahai orang yang membantu akan orang yang memanggil. Waya kawasal mustaqidin, waya orang yang menolong, orang minta tolong. Waya mufarrija karbil makrubin, wahai Tuhan yang membuka akan kesusahan orang yang susah. Kattara makani, pian kan melihat keadaan ulunna. Ta'lamu hali, tahu pulang. Walayak makani, saya yang ambil, kenapa aja keadaan ulun, pian kan nampak aja. Ingan situ tah, itu bacaannya ingan situ. Lalu Nabi Yusuf dilajari Jibril apa? Palam makola bak dibaca Nabi Yusuf habbatul malaikatu, malaikat turunan. Nah pada nah mangkat minta wastana sapil jubi pada lapang Nabi Yusuf dalam cerita. Bagus benar doa itu telah kita mengkawataya seminggu sekali baca yang dua macam tadi. Seminggu sekali baca doa tadi. Minta tulis takkan ya, kalau nung bisa nulis mengulun uyuh. Nah, kemudian wa auhayna ilaihi wallahu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لنا ولأهل بيتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن الخاتمة واشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا اللهم طهر قلوبنا وزين قلوبنا بزينة الإيمان برحمتك يا رحيم ويا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الفاتحة